إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى kembali memberikan kenikmatan kepada kita bisa melanjutkan melakukan salah satu rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam bentuk talabul ilmi syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari yang ke-20 dari bulan Sya'ban 1438 Hijriah. Di depan kita menanti bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, di siang hari ini insyaAllah kita akan kembali membacakan bab serta hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab kitab Al-Manihiyat, kitab yang berisi tentang larangan-larangan. Bab yang ke-303 disebutkan oleh beliau rahimahullah, babun nahyi an ityanil kuhan wal munajjimin wal arwaf wa ashabi raml wat tawariq bil hasa wa bis sya'ir wa nahwi dhalik. Bab larangan dari mendatangi para tukang ramal, ahli nujum, perbintangan, para dukun, orang-orang yang meramal dengan menggunakan kerikil, rambut, atau yang semisalnya. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah, beliau menyebutkan salah satu bab dalam kitab Al-Manhiyat ini masih terkait dengan permasalahan tauhid. Kita mengetahui bahwa tujuan terbesar, terutama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam diutus oleh Allah adalah untuk menyampaikan da'watut tauhid, agar manusia ini mereka beribadah dan menyembah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan tauhid itu sangat banyak. Dari tauhid inilah akan sangat menentukan kondisi seseorang dalam kehidupan dunia. Demikian pula penentu terbesar, tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, keadaan seseorang di akhirat. Jika baik tauhidnya, maka kebaikan pula yang akan dia dapatkan. Namun wal'iyadu billah, jika rusak tauhidnya, tanda keburukan dan kecelakaan baginya. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata was-salama. Di antara keutamaan tauhid, orang-orang yang bertauhid, mereka akan masuk ke dalam jannah bighairi hisabin wala adab, tanpa dihisab dan tanpa diadab. Keutamaan yang besar. Di antara juga keutamaan tauhid disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Akan dibuka pintu-pintu jannah di hari Senin dan di hari Kamis. Dibuka pintu-pintu jannah atau pintu-pintu langit di hari Senin dan di hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka akan diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Subhanallah, nikmat menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah. Setiap Senin dan Kamis, pintu-pintu jannah itu dibuka, atau pintu-pintu langit itu dibuka. Maka akan diampuni dosa-dosa mereka, orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang antara dia dengan saudaranya ada pertengkaran, ada pertikaian, ada perselisihan, ada percekcokan. Fayuqal, maka dikatakan kepada mereka, unduru hadaini hatta yastaliha, unduru hadaini hatta yastaliha, unduru hadaini hatta yastaliha. Tunda keduanya sampai keduanya berbaikan. Diulangi sampai 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan kerugian mereka mendapatkan penundaan ampunan, padahal mereka termasuk ahlu tauhid, disebabkan mereka memiliki perselisihan dengan saudaranya. Dan yang dimaksud di sini dalam permasalahan dunia, dalam permasalahan pribadi, ketersinggungan, percekcokan, dalam permasalahan-permasalahan pribadi, bukan dalam permasalahan ad-din, bukan dalam permasalahan agama. Khawati billah azani wa azakumullah. Ini salah satu keutamaan ahlu tauhid, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebutkan bab ini, bab tentang larangan dari mendatangi para tukang ramal, para dukun, mereka orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, mengaku mengetahui nasib yang akan datang, mengetahui bisa menebak sesuatu yang akan terjadi besok atau di hari-hari setelahnya. Lalu beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa riwayat hadis. Di antaranya, An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun 'anil kuhan. Ada sekelompok orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tukang ramal. Al-kuhan, orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib di masa yang akan datang. Dia mengaku mengetahui misalkan terjadinya hari kiamat kapan. Mengaku mengetahui akan terjadi ini dan itu di hari-hari berikutnya. Nah, Rasul SAW ditanya tentang mereka, para tukang ramal ini. Faqal, beliau bersabda, Laisu bisyai, mereka itu bukan apa-apa. Tidak teranggap apa yang mereka ucapkan. Bukan apa-apa mereka. Faqalu ya Rasulullah innahum yuhadditsunana ahyanan bi syai' fayakunu haqqan. Mereka berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka ini, para dukun tadi, memberitakan kepada kami terkadang sesuatu yang benar terjadi. Mereka menyebutkan akan terjadi demikian-demikian, ternyata terjadi apa yang mereka beritakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Tilkal kalimatu minal haqqi yaqtafuhal jinni. Itu kalimat yang hak yang dicuri dengar oleh syaitan, oleh jin. Fayaquruha fi uduni waliyihi, lalu syaitan itu, jin tadi, membisikkannya ke telinga walinya, wali syaitan. Fayakhlituna ma'aha mi'ata kidbatin, lalu mereka, para dukun, para wali syaitan tadi, mencampurkannya dengan 100 kedustaan. Satu kalimat mungkin benar, itu pun bukan karena jin atau syaitan tadi mengetahui perkara gaib, tetapi dia mencuri dengar dari langit. Setelah dia mengetahui atau mendapatkan hasil curian tersebut, dia beritakan kepada para dukunnya, itu pun telah dicampur dengan 100 kedustaan. Artinya sekian kedustaan telah ada padanya. Muttafaqun alaih. Hadis dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kondisi para dukun, di mana terkadang mereka tukang ramal ini memberitakan hal-hal, kadang terjadi apa yang mereka beritakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisu bisyai, mereka itu bukan apa-apa. Tidak teranggap apa yang mereka ucapkan. Adapun ucapan atau kalimat atau berita yang kebetulan tepat, benar apa yang mereka beritakan, sesungguhnya bukan berasal dari ilmunya mereka. Bukan berasal dari pengetahuan mereka tentang perkara gaib. Akan tetapi hal itu dikarenakan mereka telah diberitakan oleh para syaitan, para jin, para penolong-penolong mereka dari kalangan syaitan, yang mereka mencuri dengar dari langit, lalu kemudian mereka membisikkannya kepada para syaitan dari kalangan manusia, yakni para dukun atau tukang ramal tersebut, lalu kemudian telah mereka campurkan, telah mereka tambahkan dengan sekian kedustaan. Hadis yang lainnya dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, hadis Sofia bintu Abi Ubaid, sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memberitakan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Man ata arwafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, rawahu Muslim. Barang siapa yang mendatangi arwafan, para dukun, arwaf yakni orang-orang yang mengaku mengetahui barang hilang dengan adanya pendahuluan, pembukaan, adanya mukaddimat, memiliki cara-cara tertentu. Mereka mengaku bisa mengetahui perkara yang hilang atau barang yang hilang tersebut. Para dukun. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi para dukun? Tukang ramal, ahli bintang, dan seterusnya. Sama dengannya. Dia bertanya kepadanya tentang sesuatu. Fasa'alahu an syai, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu. Fasaddaqahu, lalu dia benarkan berita dari tukang ramal atau dukun tadi. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka tidak diterima darinya salatnya selama 40 hari. Selama 40 hari. Hadis dalam riwayat Al-Imam Muslim dengan lafaz sekadar bertanya, man ata arwafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, sekadar bertanya saja, maka tidak diterima darinya salatnya selama 40 malam. Yakni 40 hari 40 malam. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, para ulama mereka menjelaskan tentang hukum mendatangi tukang ramal atau para dukun tadi. Nah, hukum mendatangi para dukun atau tukang ramal. Nah, ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, sebelum kita masuk, yang termasuk di dalamnya semua yang mirip atau sama dengannya. Orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang, bisa meramal nasib, bisa meramal, kata dia, tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa-masa berikutnya. Sama saja dengan perantaraan mengetahui nama, atau dengan perantaraan suatu benda, atau yang semisalnya. Nah, termasuk pula dalam hal ini, orang-orang yang mengaku bisa menebak sesuatu yang akan terjadi dengan an-nujum, perantaraan perbintangan. Seorang lahir dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, maka bintangnya bintang ini. Bintang Leo, Aries, atau yang semisalnya. Lalu kemudian diyakini bahwa setiap tahunnya atau setiap bulannya atau di hari-hari tertentu atau di hari-hari mendatang bisa kemudian diramal nasibnya bahwa di bulan ini Anda akan mendapatkan suatu keberuntungan, bahwa di masa mendatang Anda akan mendapatkan suatu kesialan dan yang semisalnya. Ini termasuk di dalamnya. Nah, mendatangi mereka ini akan menyebabkan wal'iyadu billah seseorang terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran syariat dengan hukum-hukum yang berbeda yang nanti insyaAllah akan disebutkan pada tempatnya. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita diharamkan mendatangi mereka para dukun atau tukang ramal tersebut atau ahli nujum tersebut atau yang semakna dengan mereka. Tidak diperbolehkan untuk mendatangi mereka dengan bertanya atau yang semisalnya. Dengan perincian yang insya Allah akan disebutkan pada tempatnya. Kalau pada zaman dahulu datang kepada mereka, yakni dengan datang menemui mereka, di masa sekarang ini mungkin lebih banyak bentuk-bentuknya. Bisa jadi seseorang masih berada di rumahnya, namun bisa dikategorikan dia telah mendatangi mereka. Mungkin dengan mentelpon mereka, atau mengirim SMS misalnya kepada mereka. Nah, apalagi di masa sekarang. Nah, ilmu sihir, ilmu dukun dan yang semisalnya, ilmu-ilmu yang terkandung padanya kesyirikan begitu banyak tersebar. Kirim nama Anda ke nomor ini, saya akan tebak masa depan Anda. Misalkan, kata dia. Atau misalnya dengan membaca koran-koran, majalah-majalah yang berisi dengan perkara-perkara tersebut. Membeli koran atau majalah misalkan yang ada zodiaknya, berita-berita tentang ilmu perbintangannya, ramalan-ramalan nasibnya. Ini semua dikategorikan sebagai telah mendatangi dukun atau tukang ramal tersebut. Yang dia terkena kepada salah satu hukum dari hukum-hukum mendatangi dukun atau tukang ramal. Di masa-masa sekarang butuh diseriusi. Permasalahan tauhid, permasalahan prinsip yang sangat penting. Yang sangat-sangat menentukan kebahagiaan seseorang dan keselamatan hidupnya di dunia ataukah kehidupan akhiratnya. Para ulama mereka menyebutkan bahwa mendatangi dukun atau tukang ramal tersebut, ahli nujum dan yang semisalnya, memiliki beberapa hukum yang berbeda. Yang pertama, ketika dia mendatangi para dukun, tukang ramal, ahli nujum tersebut, lalu dia bertanya dan dia benarkan. Dia datangi mereka, lalu ia bertanya, sekali lagi mendatangi mereka bisa datang ke tempatnya, bisa lewat telepon, atau bisa lewat SMS, atau yang semakna dengannya. Dia datang kepada mereka. Lalu dia bertanya. Kalau itu berita, maka dia mencari. Kalau lewat koran misalkan, dia mencari berita tersebut. Lalu dia benarkan. Oh, ternyata benar apa yang diberitakan. Apa yang disebutkan. Wa ya'taqidu annahu ya'lamul ghaib. Dia meyakini bahwa si dukun tadi atau orang tadi itu bisa mengetahui perkara gaib. Ternyata dia pintar. Ternyata memang dia orang pintar, bisa menebak sesuatu yang akan terjadi. Bisa menebak masa depan. Bisa menebak hal-hal yang akan terjadi di masa-masa berikutnya. Dan seterusnya. Maka jenis yang pertama ini, hukumnya fahadza kafirun billah, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terjatuh ke dalam perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatannya tersebut, keyakinannya tadi telah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah, yakni katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib, baik yang di langit demikian pula yang di bumi. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Wa indahu ilmus saah, dan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lah ilmu tentang kapankah hari kiamat itu. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, ini menunjukkan bahwa Allah telah memastikan, Allah telah menyatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui perkara gaib. Nah, selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara gaib, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, Dia mendatangi dukun tersebut, lalu dia bertanya dan dia membenarkan. Dia membenarkan berita tadi. Namun bukan karena dia meyakini bahwa si dukun tadi mengetahui perkara gaib, bukan. Tetapi dia benarkan berita itu. Bahwa benar hal itu terjadi atau benar hal itu akan terjadi. Nah, apakah karena dia meyakini bahwa si dukun tadi telah mendapatkan wangsit atau berita dari syaitan atau pembantu-pembantunya atau yang semisalnya atau urusan atau perkara yang lain? Yang jelas dia meyakini bahwa hal itu terjadi atau akan terjadi. Hukum yang kedua ini, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam dan dia terjatuh ke dalam perbuatan kekufuran. Kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat sebagian ashabus sunan, man ata arwafan aw kahinan fasalahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul fasalahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendatangi para dukun atau tukang ramal lalu dia bertanya dan dia benarkan beritanya, dia bertanya dan dia membenarkannya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kufur. Dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka hukum yang kedua ini, ketika dia datang kepada dukun atau tukang ramal tadi lalu bertanya dan dia benarkan. Namun dia tidak meyakini bahwa si dukun tadi mengetahui perkara gaib. Tidak. Namun dia tetap membenarkannya. Mungkin karena dia menganggap atau meyakini bahwa si dukun ini telah mendapatkan berita. Berita dari langit. Berita dari para pembantunya dari kalangan syayatin. Nah. Atau sebab yang lain. Yang jelas dia benarkan. Maka kata Nabi SAW, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukum yang kedua juga selain itu, bahwa salatnya selama 40 malam tidak diterima. Naam. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia tidak salat, artinya menunjukkan atau mengharuskan dia tidak salat, tidak. Apabila dia meninggalkan salat, maka itu dosa yang lain. Dosa yang lain menambah dosa yang telah dia perbuat. Dan itu lebih berat. Namun yang dimaksud di sini dia salat, namun dikarenakan dosanya dia mendatangi dukun tersebut dan membenarkan apa yang dia beritakan, maka menyebabkan salatnya selama 40 hari 40 malam seolah-olah tidak memiliki nilai. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada mawani' tersebut pencegah dari diterimanya ibadah salatnya tersebut. Nah. Ini masyaallah ikhwan azani wa azakumullah. Tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam dan juga dia terjatuh ke dalam bentuk kekufuran terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang kita sebutkan, Nabi SAW ketika ditanya kepada para dukun, tentang para dukun atau tukang ramal, beliau menjawab, laisu bisyai. Mereka itu bukan apa-apa. Lah dia ini menyatakan bahwa benar apa yang mereka beritakan. Artinya mereka itu teranggap beritanya. Nabi SAW mengatakan mereka itu bukan apa-apa. Dia meyakini bahwa mereka itu ada apa-apanya. Orang pintar. Tahu tentang apa yang akan terjadi. Maka kata Nabi SAW, sungguh mereka telah mengkufuri apa yang telah diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. terjadi perselisihan di kalangan ahlul ilmi tentang kekufuran yang menimpa mereka. Apakah kekufuran besar yang menyebabkan mereka keluar dari Islam atau kekufuran kecil? Naam, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Al-muhim, yang paling penting dari ini semua, mereka terjatuh ke dalam dosa yang besar. Naam, yang wajib bagi mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga, bahwa dia mendatangi para dukun tersebut dan hanya sekedar bertanya. Oh, saya hanya ingin tahu. Saya hanya ingin menambah wawasan. Cuma ingin tahu saja. Cuma ingin baca. Kalau itu koran. Kalau itu majalah. Yang ada ilmu perbintangannya. Kayak apa sih kalau seorang itu lahir di bulan Aries misalkan. Sagittarius misalkan. Atau yang semisalnya. Kayak apa sih kehidupannya? Dia ingin tahu. Cuma sekedar baca. Cuma sekedar ingin menambah wawasan. Dia datang kepada dukun atau tukang ramal. Cuma bertanya. Cuma sekedar ingin tahu. Nah, saya enggak percaya sih. Tapi saya cuma ingin tanya saja. Nah, ini kondisi yang ketiga. Keadaan yang ketiga, para ulama mereka menyebutkan hukumnya haram. Hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Muslim, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylatan. Siapa yang mendatangi tukang ramal, para dukun, atau yang semisalnya, lalu dia bertanya kepada mereka tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya salatnya selama 40 malam. Nasallallahu alaihi wa sallam, merugi dia. Salatnya selama 40 hari, 40 malam tidak diterima hanya karena dia mendatangi dukun dan bertanya kepadanya. Ini menunjukkan kepada kita diharamkan untuk mendatangi dukun atau tukang ramal tersebut. Jangan dekat-dekat. Tidak usah bertanya kepada mereka. Tidak usah untuk kemudian membaca berita-berita tentang mereka. Nah, laisu bisyai, kata Nabi SAW, mereka itu bukan apa-apa. Bukan orang yang dianggap ucapannya. Nah, ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat, yang disebutkan oleh para ulama, yakni dia mendatangi mereka dalam rangka untuk menyingkap kedustaan mereka. Untuk menyingkap hakikat kondisi mereka. Dan ini tentunya tidak diberikan, tidak diarahkan kepada setiap orang. Tetapi orang-orang yang memiliki kekuatan iman. Nah, yang memiliki tekad yang kuat, ilmu, kesungguhan, keikhlasan dalam bertawakal kepada Allah. Sehingga tidak mudah goyah dia. Nah, datang kepada mereka untuk menampakkan kedustaan mereka dan kelemahan mereka dari mengetahui perkara gaib. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim ketika beliau mendatangi Ibnu Sayyad. Nah, seorang dukun atau tukang ramal yang disangka bahwa dia adalah Dajjal. Nah, lalu Nabi SAW mengetesnya. Lalu mengatakan, "Madza qabbatu laka?" Coba kamu tebak apa yang aku sembunyikan kepadamu. Nah, qala ad-dukh. Ibnu Sayyad mengatakan yang disembunyikan itu ad-dukh. Cuma itu saja yang dia sampaikan. Kata Nabi SAW, faqal, iqsa falan ta'du qadrak. Tah, cukup. Berhenti di situ. kamu tidak dapat melampaui kadarmu, tidak dapat melewati batasan itu. Yang dimaksud oleh Nabi SAW bahwa beliau menyimpan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan diturunkan kepada Nabi SAW. Namun karena syaitan itu ketika mencuri dengar itu penuh ketakutan, karena mereka diawasi pergerakan mereka. Nah, dilempar mereka dengan menggunakan bintang-bintang. Rujuman li syayatin, bintang-bintang itu salah satu fungsinya untuk sebagai alat pelempar syaitan, sehingga mereka buru-buru. Nah, ketika mendengarkan sesaat, lalu mereka segera membisikkan berita yang mereka dengar itu sampai kepada yang di bawahnya. Nah, ternyata yang didengar baru separuh, aduh, cuma itu saja. Maka ketika Ibnu Suyad diberitakan oleh syaitan, cuma sekadar itu, tidak bisa melampaui batasan tersebut. Nah, dia mau berdusta, tidak memungkinkan karena di hadapannya Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Akhirnya dia hanya beritakan apa yang dia dengar. Aduh, tidak mampu melewati dari kadar tersebut. Kata Nabi SAW, ikhsa falan ta'du wa qadrak. Cukup tahan di situ. Kamu tidak dapat melampaui batasanmu. Tidak dapat melewati kadar tersebut. Khawani biddina azani wa azakumullah. Ini Nabi SAW. Hendak menyingkap tentang ketidakmampuannya dalam mengetahui perkara gaib. Karena memang tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masyarul ikhwa azani wa azakumullah, 4 hukum dari mendatangi para dukun atau tukang ramal tersebut. Dan ini semua terkait dengan permasalahan tauhid. Nah, agar kemudian seorang hamba menjaga keutuhan tauhidnya agar tidak rusak dengan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan dari kesyirikan atau jenis-jenis kekufuran yang bisa merusak tauhidnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita taufik dan hidayah serta kenikmatan untuk bisa istiqamah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, mungkin ini yang bisa kita pelajari di siang hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.